Bagaimana mensucikan harta haram yang diperoleh dengan cara yang haram? Harta tadi haram, dibawa pulang ke rumah, dibelikan ke beras. Beras tadi masuk rice cooker, berubah menjadi nasi. Nasinya disuapkan ke mulut. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yami. Nasi yang masuk ke mulut berubah menjadi darah. Darah menggumpal menjadi daging. Daging masuk ke dalam badan. Ayyumalak min nabata min haramin. Setiap darah daging yang ada di badan tumbuh dari yang haram. Fannaru awlabih. Tempatnya neraka jahannam. Satu. Dua. Tadi berdoa subuh. Allahumma dina fi man hadait. Wa'afina fi man afait. Doa tak dikabulkan Allah. Kenapa doa tak makbul? Mat'amuhu haram. Makanannya haram. Masrabuhu haram, minumannya haram. Oh kalau gitu tak usah dibelikan ke lontong nasi uduk. Belikan ke apa? Ke pakaian. Masrabuhu malbasuhu haram, pakaiannya haram. Kalau gitu sedekahkan ke anak yatim. Berikut ini kita saksikan santunan kepada anak yatim. Wah, kasih sapu kepala, kasih sapu kepala, kasih foto, update status. Kasih. Wa anfiqu bersedekahlah, wa anfiqu berinfaklah, wa anfiqu berzakatlah. Min thayyibat, yang baik-baik saja. Innallaha thayyibun, Allah maha suci. La yaqabalu illa thayyiban, Allah tak menerima kecuali yang halal-halal saja. Empat, duit tadi dikumpul-kumpul, pergi ke Makkah haji dan umrah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? Lala baik wala sa'daik. Kau tak dapat panggilan. Kau tak dapat haji mabrur. Kenapa? Zaduka haram. Karena kau berangkat dengan uang haram. Bagaimana cara menghalalkan yang haram nih Pak Ustaz? Udah kandung dapat. Mau dibuang mubazir? Antarkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Panti jompo, anak yatim, fakir miskin, masjid. Kembalikan uang umat kepada umat. Pak Ustaz, ini saya dapat nih, 1 juta. Kalau saya balikkan ke negara, tak akan balik. Negara tak mau terima, sudah tanda tangan. Kemana? Balikkan uang umat kepada umat. Alhamdulillah Pak Ustaz, yang 1 juta kemarin sudah saya balikkan. Kalau 10 juta, saya istikharah dulu Pak Ustaz. Mau 1 juta, mau 10 juta, jangan. Disuap ke mulut anak. Anak-anak kita tuh hijau, bersih, suci, tak bernoda, fitrah. Ketika masuk ke dalam mulutnya darah dari haram, masuk ke dalam jantung. Ini jantung sebelah kiri berdetak. Terasa dia berdetak. Kalau tak berdetak, mati dah. Menyemprot darah haram ini naik ke otak. Naik dia ke otak. Menyembur ke otak. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Otak pendosa. Penipu, pembohong. Kenapa disebut penipu, pembohong ni otak? Karena darah dari jantung haram menyemprot ke otak. Dan otak tu yang berpikir. Nih, makanya kalau sudah terbentur otak, hilang. Kawan saya ada, dulu di Mesir kata dia hafal Quran. Abang dulu mat di Mesir hafal Quran. Tapi pas naik sepeda motor, jatuh. Itu agak hilang-hilang sikit. Saya bilang, bang, aku dulu punya radio. Rusak. Terus gimana bisa betul? Ku jatuhkan sekali lagi. Elok dia balik. Coba abang lagakan balik. Aku khawatir nanti ku jatuhkan hilang pula Al-Fatihah ini, kata dia. Jangan sampai kita suapkan yang haram-haram. Begitulah caranya supaya kita bersih daripada yang haram. Dua, bagaimana mensucikan harta halal tapi diperoleh dari sumber yang haram. Modal tadi haram. Modal haram. Dikembangkannya bisnis, bisnisnya halal. Maka modal haram itu pun tumbuh menjadi haram. Karena tak mungkin babi beranak, kucing beranak, itik. Haram pasti haram. Tiga. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tsamanil kalbi. Nabi melarang hasil babi. Wa mahril baghi, hasil prostitusi. Apa satu lagi? Wa hulwanil kahin, hasil perdukunan. Karena perbuatan itu haram. Hasilnya pun ikut menjadi haram. Jadi bagaimana nih Pak Ustaz? Balikkan uang umat kepada umat. Berat perjuangan saya. Itulah ujiannya. Ada orang diuji sakit, lulus. Ada orang diuji kebakaran, lulus. Ada orang diuji kesehatan, ditembak, mati, lulus. Tapi ketika diuji, maka ini berat ujiannya. Maka selamatkanlah kita. Saya sudah menyampaikan ini. Ustaz, apa memang tak pernah makan haram selama ini? Berusaha untuk menjauhi yang haram. Saya diundang ceramah ke bank konvensional. Riba, haram. Saya tak bisa datang, tolonglah Ustaz sampaikan. Iyalah, akhirnya saya datang, dikasihnya saya duit. Tentu hasil dari konvensional itu riba haram. Duitnya saya ambil, saya serahkan ke fakir miskin, ke anak yatim, ke masjid. Dikasihnya kuih kotak. Saya bawa pulang. Jam 5, jam 6, saya puasa sunat. Azan saya dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perut lapar, saya buka kuih tadi. Lemper, sedap pula ini. Tapi haram. Haram apa halal? Haram apa halal? Haram apa halal? Tutup balik, ini haram. Nanti ajalah kuserahkan di simpang lampu merah. Biasanya banyak anak fakir miskin. Begitu sampai di lampu merah, satu pun tak ada fakir miskin. Seolah-olah mereka tahu saya bawa kuih haram. Masuk pengajian. Ini belum buka puasa lagi. Masuk pengajian. Ceramah, ceramah, ceramah. Dikasih air putih segelas. Minum. Selesai itu tanya jawab. Dari maghrib ke isya tanya jawab. Dari maghrib ke isya pengajian. Dari isya tanya jawab setengah jam. Saya pun pulang. Lewat jalan Sudirman. Masuk jalan Nangka. Mau mampir seafood. Kerang rebus. Begitu mau turun. Nampak saya orang buta. Memegang kotak kuaci. Tak jadi saya buka puasa. Saya tanya dia. Bapak tinggal di mana? Dekat di sini. Ada yang jemput? Tak ada. Ayolah saya antar. Yalah. Duduk, saya kasih dia kuih kotak. Rupanya dialah yang rezeki makan. Nama bapak siapa? Purba. Si Purba lah yang cocok makan ini. Yalah. Itulah cerita kuih haram tadi. Oleh sebab itu, Allah menjaga kita, anak cucu kita. Jangan sampai kita makan haram ini.